بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومري kita lanjutkan nasihat-nasihat yang berharga dari Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih kepada para penuntut ilmu, di mana kita telah mengambil poin yang keempat dari nasihat-nasihat tersebut. Setelah yang pertama mengikhlaskan niat hanya mengharapkan wajah Allah, dan yang kedua adalah bersabar dalam mengumpulkan ilmu, mengulang-ulangnya, menjaganya, dan menyampaikannya, dan yang ketiga adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah berkesinambungan dan terus-menerus dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan keterputusan dalam menuntut ilmu sebab kegagalan. Dan Imam Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi menetapkan di antara contoh adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau berusaha melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di antara yang boleh contohkan dan sebutkan dari para salaf dan a'immatul din adalah Sufyan ibn Uyainah rahmatullahi alaihi, melazimi Amr bin Dinar sekitar 20 tahun. Demikian Muhammad bin Ja'far melazimi Syu'bah sekitar 20 tahun. Demikian Muhammad bin Bashar melaqab Bundar juga melazimi gurunya 20 tahun dan selainnya. Dan hendaknya hal itu disertai dengan mahabbah wa raqbah, itu dengan kecintaan dan hasrat terhadap ilmu. Qala wa laqad ahsana man qala, berkata Imam Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi, dan sungguh bagusnya, alangkah bagusnya siapa yang mengatakan sahri litankihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyati wa tuli anaqi wa tamayuli torban shilli huwaisotin ahla wa ashha min madamati saqi wa sariru aqlami ala awraqiha ahla min dawkati wal ushaqi wa aladhu min naqri alfatati lid من نقر الفتاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراكي أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. Ucapan seorang ada menisbatkan kepada Az-Zamakhsyari dan ada menisbatkan kepada Al-Amin, yang menunjukkan rokbah mereka yang besar dan kecintaan mereka terhadap ilmu. Dia mengatakan begadangku sahri, begadang untuk mentangkih al-ulum, itu mengecek, membahas, mengkaji ilmu lebih lesat bagiku daripada berhubungan dengan para wanita yang cantik. Dan aku pun goyang bergembira karena sanggup untuk membuka dan menyingkap perkara yang pelik, perkara yang sukar dan sulit dalam perkara bab-bab ilmu lebih manis dan lebih aku sukai daripada minum khamar, minuman yang memabukkan. Dan bunyinya penaku di atas kertas itu lebih manis daripada mendengar para penyanyi, dan lebih lezat daripada tepukan para pemudi terhadap rebanannya. Bagiku adalah yaitu tepukanku untuk menjauhkan pasir dari kertasku. Dahulu mereka hanya menggunakan pakai yaitu tinta dan seperti kuas. Kadang ada padanya ikut dari pasir, mereka tepuk. Mereka tepis atau singkirkan pasir dari kertas tersebut. Kemudian di akhirnya dia mengatakan, apakah aku bermalam sambil begadang, kemudian kamu tidur enak, lalu kamu berharap bisa mencapai kedudukanku? Mustahil. Seseorang yang berusaha mencurahkan waktu, tenaga, bahkan begadang untuk membahas dan mengkaji ilmu, dan yang satu hanya tidur santai, lalu dia mau disamakan? Akan mungkin sama. Tentu yang berjuang, berusaha akan mendapatkan apa yang dia cari dan dia cita-citakan dibanding orang yang bermalas-malasan, bersantai-santai, berleha-leha. La yustata'ul ilm birahatin jasad. Ilmu tidak dapat digapai dengan jasad yang bersantai-santai. Dan mereka mengatakan, nilur roha bitarkir roha, man aradar roha tarakar roha. Ya, maknanya, siapa yang menginginkan peristirahatan dan ketenangan, kebahagiaan di akhirat, ditinggalkan ketenangan dan peristirahatan di dunia. Syekhul Ilah yang hafizahullah ta'ala ketika membantah Ahmad bin Nasrullah sampai begadang sampai pagi, sampai subuh, tidak terasa beliau dengan lesatnya mengumpulkan fawaid ilmiah hadithiyah membantah si Ahmad bin Nasrullah yang mengaku-ngaku sebagai ahli hadis dan ingin menjelek-jelekkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih dengan kebodohannya. Kemudian dibantah oleh Syekh Yahya dalam 2 hari atau 3 hari. Selesai kitab tebal. Beliau selesaikan dalam waktu yang singkat. Sambil begadang. Ini karena mereka rasakan manisnya menuntut ilmu dan mengkaji ilmu. Mengumpulkan ilmu. Kalau Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah yaqulu fi haditsin law sahhali lakana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajma'in. Dan Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah mengatakan tentang suatu hadis seandainya itu sahih bagiku, niscaya itu lebih aku cintai daripada keluargaku, hartaku, anakku dan seluruh manusia. Mahabbah wa raghbah, kecintaan dan hasrat mereka terhadap ilmu. Wa takunu aidan ba'idan 'anil mashakil wasyawagil allati tushghiluka 'an talabil ilm. Dan juga hendaknya engkau menjauh dari problematika-problematika dan kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkanmu dari menuntut ilmu. Ya, perkara yang tidak berfaedah, perkara yang tidak bermanfaat. Di antara yang disebutkan Imam As-Suyuti, tidak salah. Dia berseteru dengan seseorang, maka ketika dia sedang asik dan fokus dalam mencatat dan menulis dari ilmu, mereka, dia pun melihat mereka telah berdatangan untuk ingin membahas dan mengkaji atau mempermasalahkan perkara-perkara Maka dia pun mengatakan, qad afa itu, qad afa itu. Ya sudah, saya sudah maafkan, sudah maafkan. Sudah. Yaitu dia tidak mau disibukkan dengan perkara yang tidak lebih bermanfaat dari apa yang dia di atasnya. Namun bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu jangan sibuk dengan rudud ilmiah, bantahan ilmiah yang menyingkap penyimpangan-penyimpangan, bahkan itu adalah ilmu. Sebagaimana akan datang dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, khawatir kalau keburukan itu menimpa. Jadi kan dikatakan arabtu syarra la arabtu syarra la li syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa fihi. Saya mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk waspada dan menghindar darinya, melindungi diri darinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus padanya. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama yunqadu ural Islam urwatan urwatan man nasya'a fil Islam wa lam ya'rif al jahiliyah. Atau sama dengan itu. Sungguhnya simpul ikatan keislaman seseorang itu terbuka seutas demi seutas bagi siapa yang tumbuh berkembang dalam Islam dalam keadaan dia tidak mengenal jahiliyah. Dan inilah Imamul Wadi'i rahmatullahi alaihi juga menyempatkan untuk hudud, membantah ahlul batil wal ahwa. Bahkan beliau mengatakan, laisa lana waqtun lidifa'an anfusina wa amanis sunnah hatta walau ta'adabna bidurus. Kami tidak ada waktu untuk bela diri kami, tapi adapun terhadap sunnah, maka kami akan membelanya walaupun dengan gigi geraham. Saling baku gigit. Atau semuanya dengan itu ucapan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Bahkan beliau mengatakan, kullu ta'lifi rurut. Semua karya tulis itu adalah rurut, bantahan. Bahkan as-sahih musnad mimma laysa fi sahihain, itu bantahan ketika beliau mendengar ada orang mengatakan tidak ada lagi hadis sahih setelah sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mendengar orang yang mengatakan bahwasanya hadis sahih dan Muslim, atau hadis sahih itu hanya sahih Bukhari dan Muslim saja. Tidak ada lagi selainnya. Tidak lagi hadis sahih selain apa yang tertera dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maka beliau mengumpulkan as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain. Sahih musnad, hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ini bukti dan bantahan kepada siapa yang mengklaim atau mengucapkan ucapan yang tidak benar tersebut. Demikian kitab Asy-Syafa'ah, kitab selainnya dari kitab-kitab beliau. Akan tetapi yang engkau menjadinya adalah al-masyakil wasyawagil, problematika dan kesibukan-kesibukan yang melalaikanmu, yang memalingkanmu dari perkara ilmu, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Demikian dari al-fudhul, sesuatu yang melebihi dari hak, hajat dan kebutuhanmu, cukup bagimu dari nafkah, cukupkan. Sibukkan dengan yang lebih penting. Itu engkau mencari nafkah hanya sesuatu yang bisa menegakkan punggungmu. Dan engkau pun hidup dengan kesederhanaan agar tidak tersibukkan dari mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain dari perkara-perkara yang memalingkan dan menyibukkan seseorang dari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'ruf dari para salaf bagaimana antusias mereka, sampai-sampai yang diantara yang disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang melakukan rihlah menuntut ilmu kemudian datang kepadanya surat dari keluarganya, dia tidak baca, simpan. Datang lagi surat, simpan. Datang lagi surat, simpan. Kenapa dia khawatir apabila dia membacanya, telah meninggal pulangan, telah ini, kamu dipanggil untuk bertemu, pulang rindu, dan seterusnya. Akhirnya dia pun meninggalkan talab, meninggalkan menuntut ilmu, dan fokus dalam mengumpulkan hadis-hadis dan seterusnya dari cabang-cabang ilmu. Nanti setelah dia selesai dan merasa lama dan cukup dalam rihlanya, dan dia ingin kembali berdakwah kepada kaumnya dan seterusnya, baru dia buka surat. Seandainya ketika itu dia buka, mau sedih dan pulang. Sehingga di antara yang dinasihatkan untuk istimrar wa tuluz zaman, terus menerus dan yaitu panjang waktu dalam mengkaji dan belajar, itu pun terluputkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, akhidan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika anha bi tafsili khirsun zaka'un wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, kamu tidak akan menggapai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan kabarkan, terangkan kepadamu dengan terperinci, yaitu kecerdasan, antusias, bersungguh-sungguh, dan perbekalan, dan menyertai guru, yaitu belajar dengan guru, dan panjang waktu, waktu zaman, dan waktu yang panjang. Hirsul wadaka. Tayyib. Kemudian beliau lanjutkan, hadza wa inni ansahuka ayyuhat talib bihtimami bi kutubi ulama'ina al-mutaqaddimin mithl al-ummahat as-sitt wa musnad Ahmad wa ghayriha min kutubi ulama'ina rahimahumullah wa li sama'nahu alla tastafida min kutubi ahli sunnatil mutaakhirin. Ini dan aku menasihatkan engkau wahai para penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu, wahai talib, untuk memberikan perhatian dengan kitab-kitab ulama kita yang terdahulu, semisal Ummahatus Sittah, kutubu sittah, Bukhari, Muslim, Sunan 4, dan Musnad Ahmad, dan selainnya dari kitab-kitab ulama kita rahimahumullah. Dan bukan maknanya agar kamu tidak mengambil faedah dari kitab-kitab ahli sunnah mutaakhirin. Nah, bukan maknanya itu. Terkadang semakin jauhnya seseorang dari zaman nubuwah, semakin butuh perincian dan penjelasan yang lebih banyak. Bagaimana Al-Quran dan hadis datang bersama sahabat, dan mereka melihat langsung turunnya dan sebab turunnya, demikian kejadian-kejadian dan penerangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun memahami. Kemudian datang tabi'in, mereka pun mengambil Al-Qur'an dan sunnah dengan penjelasan dari sahabat. Kemudian datang setelahnya butuh perincian yang lebih panjang dan lebih melebar. Ila kutubus salaf itu abrak dan lebih baik. Hanya saja terkadang sebagian orang tidak paham kecuali setelah dirinci dan diperjelas. Maka apabila dia butuh kepada penjelasan yang lebih rinci dan lebih melebar, hal itu bukan berarti tercelah selama kembali kepada apa yang diatasnya para salafus saleh. Dan demikian juga terkadang sesuatu yang baru, maka dia membutuhkan penjelasan para ulama tentang perkara tersebut dan mengembalikannya kepada usulnya. Dengan itu dia pun mempelajari yang di waktu ke depan dia pun bisa berjalan seperti jalan mereka ketika mengembalikan sesuatu yang baru kepada usul dari usul-usul ad-din, dari prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama Al-Qur'an dan Sunnah Al-Fahmi As-Salaf. Wa hakadha ansahuka bit takhassusi ba'da an tulimma bima tahtaju ilaihi min al-ulum ad-diniyah. Demikian aku menasihatkanmu untuk takhassus, yaitu fokus dalam satu cabang ilmu. Tapi kapan? Setelah kamu mengetahui secara umum tentang ilmu-ilmu agama. Ya, jangan baru awal langsung dia takhasus dalam masalah lugah misalnya. Kemudian dia tinggalkan perkara-perkara atau ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam ilmu akidah, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, dan seterusnya, tafsir. Namun tidak mengapa bagi dia untuk takhasus fokus dalam satu dan berdalam-dalam dalam satu cabang ilmu setelah dia melewati dari cabang-cabang ilmu yang lain. Wa takhassus lahu aslun fa fi sahihaini an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Rawal Bukhari wa Muslim. Fadhakara haditha wa aqarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala dhalika. Dalam sahihain dari Hudzaifah, jadi takhasus ada asalnya dalam dalil. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku dahulu bertanya kepada beliau tentang keburukan, khawatir kalau keburukan itu menimpaku. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan beliau menyebutkan hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dia akan hal tersebut, membenarkan dia dan tidak mengingkari dia akan tindakannya tersebut. Jadi dia punya asal. Dan yang musibah adalah ketika seseorang berbicara tanpa pannya, bukan pada pannya. Seorang yang dikatakan mantakan lama tiga ini kan nih atau bila aja. Siapa yang berbicara pada bukan selain yaitu bidang yang dia fokus padanya, dia akan mendapatkan sesuatu yang mengherankan. Tapi ahlul hadis maka padanya semua. Di mana mereka kembali kepada sumber agama Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, As-Salaf. Sementara Al-Quran dan Sunnah datang dengan sempurna. Al-Yawma akmantu lakum dinakum, akmantu alaikum ni'mati, wa raditu lakum Islam dina. Adapun yang cabang pada fokus usul fikih, pada cabang fikih dan tidak mengambil Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh, bisa jadi dia terluputkan dari beberapa ilmu. Kalau nahrisu alal izdiyadi minal ilmi kullu yawmin ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Dan hendaknya kita berantusias untuk menambah ilmu setiap hari. Dan telah lalu bahwasanya Nabi atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan wa qur rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk ditambahkan harta, untuk ditambahkan selain tapi untuk ditambahkan ilmu. Maka dalam Shahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu boleh mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hasad kecuali pada dua jenis orang. Makna sini gibtah. Berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada saudaranya tanpa berangan-angan hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaranya. Jadi dia melihat saudaranya di atas kebaikannya pun berangan-angan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan saudaranya. Sebagaimana dalam hadis innamad dunya li arba'ah, semuanya dunia itu untuk empat jenis orang. Rajulun atahu Allahu al-ilma wa mala. Fahuwa yunfiquhu fi mardhatillah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan harta sehingga dia mengimpakan hartanya pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khairul asnam. Dan ini adalah jenis yang paling baik. Wa rajulun atahu Allahu al-ilma wa lam yu'tihi mala. Dan orang yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Faqala law anna li mithla fulan la fa'altu mithla ma fa'al fahuma bil ujuri bil ajri sawa. Dan orang yang kedua, terlalu bahwasanya orang yang diberikan ilmu tapi diberikan harta, maka dia pun mengatakan seandainya aku diberikan harta seperti fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dilakukan. Jadi menyimpakkan dan menyalurkan hartanya pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya dalam sisi pahala sama. Warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihil ilm. Jenis yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Qaulun fi kufi ma la yu'tihil la atau bi sakatillah. Seseorang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu sehingga dia impakan hartanya karena kebodohannya. Demikian dia lebih memperturutkan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, rajulun lam yu'tillahu malan wala iman. Yang tidak diberikan harta, tidak pula ilmu. Faqala law anna li mithla fulan la fa'altu mithla ma fa'al. Maka dia pun mengatakan seandainya aku mendapatkan harta seperti fulan, tapi yang jenis yang ketiga yang tidak berilmu itu. Dilihat bersenang-senang berpoya-poya dan mengimpakan hartanya pada perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahuma fil wizri sawa." Maka keduanya dalam sisi dosa sama. Maka ini makna dari lahasada illa fi isnadain, yaitu mengharapkan, berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang dimiliki oleh fulan dari kebaikan sehingga dia pun mengamalkan dan melakukan kebaikan seperti fulan. Ini makna gibtah. Yang pertama adalah rajulun, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta sehingga dia pun mengimpakkan di waktu pagi dan malam. Di waktu siang dan malam hari. Ini yang pertama. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, sehingga dia pun membacanya di waktu siang dan malam hari. Itu bukan ilmu. Berikan ilmu. Maka dia pun berangan-angan dan berharap kalau Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dia ilmu. Namun angan-angan tersebut bukan hanya sekedar angan-angan, mesti dia upayakan dan usahakan dengan mencurahkan waktu, upaya dan tenaganya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan kaki, riwayat Bukhari dan Muslim, dengan lafaz la hasada illa fi itsnatain rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Dua jenis orang, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an sehingga dia pun membacanya di waktu malam dan siang hari. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta sehingga dia pun mengimpakkannya di waktu malam dan siang hari. Makanya kita berantusias terus untuk mengkaji dan menambah keilmuan dan wawasan kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Balillahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul rabbi zidni ilman. Bahkan Allah azza wa jalla mengatakan dalam kitab yang mulia kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilman. Tambahkanlah untukku ilmu. Wa yahrisu alal intifa'i bima 'alim dan berantusias. Tandanya dia berantusias wahai engkau penuntut ilmu. Tandanya engkau berantusias untuk mengambil manfaat dari ilmumu. Bukan hanya mengambil ilmu tanpa diamalkan. Al ilmu bila amal tasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, percuma, sia-sia dan bisa jadi menjadi musibah. Musibah atas dirinya ketika dia punya ilmu namun tidak diamalkan. Seperti orang-orang Yahud yang mereka memiliki ilmu dari kitab Taurat mereka namun tidak diamalkan. Akan datang sampai Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka dengan keledai. Itu orang yang dungu, orang yang tidak berakal, idiot. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat kemudian tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya seperti keledai yang memikul asfar, yaitu buku-buku. Atau tidak bermanfaat, dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia bawa. Maka penting ilmu amal. Ilmu dan amal. Dan itulah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengannya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Dialah yang mengutus rasulnya dengan huda, yaitu ilmu nafi. Dengan agama yang hak, itu amalan soleh. Yang dengannya, apabila terpadu antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, akan terwujud kemenangan. Yudhirahu ala dini kulli. Agar Allah SWT memenangkan atas seluruh agama. Adapun ilmu tanpa amal, atau amalan tanpa ilmu, tidak akan menang. Dan tidak akan terwujud apa yang diinginkan dari dibalik ilmu yang ilmu tersebut. Dan tidak akan dikatakan bermanfaat sampai ilmu tersebut bermanfaat bagi pemiliknya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini menunjukkan lemahnya akal orang yang demikian kondisinya, punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebajikan lalu lupa dengan diri-diri kalian sendiri? Lakukan ini, amalkan ini. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan. Kemudian kamu lupa dirimu. Orang yang berakal adalah yang paling depan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Bukan hanya kamu saja. Sementara dia tahu itu adalah kebaikan, itu adalah keselamatan. Kemudian dia biarkan dirinya di dalam kerugian dan kebinasaan dan menyuruh manusia untuk masuk ke dalam keberuntungan dan keselamatan dan melupakan dirinya ini. Apalah takilun. Tidakkah engkau berakal? Mana akal sehat? Orang yang demikian kondisinya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'iz billahi min ilmin la yanfa'. Dan adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang menunjukkan bahwa itu dorong. Menunjukkan itu adalah berbahaya. Dan menunjukkan itu adalah keburukan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu kecuali sesuatu itu adalah perkara yang memudaratkan dan membinasakan. Di antaranya adalah ilmu, ilmu sekedar ilmu tanpa diambil manfaatkan, diambil manfaatnya dan tidak bermanfaat bagi pelakunya, itu adalah mudarat. Itu adalah kebinasaan. Bahkan itu adalah kerugian yang besar dan nyata bagi siapa yang demikian kondisinya. Kemudian melanjutkan, amsahu kabit tawadu'i lillahi wa tarkit takabbur. Aku nasihatkan engkau untuk tawadu' karena Allah. Dan meninggalkan sikap sombong dan angkuh. Dan Nabi SAW telah menafsirkan makna al-kibr. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Datang ancaman dan larangan dari perbuatan tersebut. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ancaman dengan dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak akan masuk surga. Siapa yang ada dalam hatinya sebesar biji dawa dari kesombongan. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ada di antara kami yang senang kalau baju yang bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah jadidun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Walakin al-kibr adalah akan tetapi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim, akhul muslim. La yaqlimu sabit pada wala yahkir. Jangan dia meremehkan saudaranya. Bahkan cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang jelek dan buruk ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Cukuplah seseorang itu sebagai keburukan ketika dia meremehkan saudaranya seorang muslim. Mentang-mentang dia telah lebih lama, mentang-mentang mungkin lebih banyak hafalannya, mungkin lebih banyak dia tahu dari ilmu, maka ini itu akan menjadi musibah atas dirinya ketika dia meremehkan saudaranya yang lain yang telah berusaha namun belum bisa menggapai kedudukan atau keilmuan seperti keilmuannya. Dan sebagaimana telah lalu dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilmu itu bukan hanya banyak-banyak riwayat, banyak-banyak ucapan dan pembahasan, tetapi seseorang bagaimana dia menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala dan memilah antara hak dan batil dan menempatkan dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru angkuh dan sombong dan meremehkan dan melecehkan, menghina saudaranya tanpa hak. Maka ini adalah perkara yang haram yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat ilmu tersebut dari dirinya. Maka tawaduk rendah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu dengan rendah dirimu, tawadukmu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tawadu'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang rendah diri karena Allah melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Ada orang yang takabur, mengangkat dirinya justru Allah rendahkan, hinakan, jatuhkan. Dan seorang yang merendah karena Allah justru Allah Subhanahu wa taala angkat dan muliakan. Qala Allah Subhanahu wa taala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi bighayri haqqin wa yaru kulla ayatin la yu'minu biha wa yaru sabilar rusyi la yattakhidhuhu sabila wa yaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan palingkan dari ayat-ayat orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi tanpa landasan, tanpa alasan kebenaran. Apa alasan dia sombong dan angkuh di atas permukaan bumi? Dan perhatikannya, dia ingin mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, al-kibru ridai wal izzu izari. Man naza'ani azabtu. Kesombongan adalah selendangku dan kemuliaan adalah sarungku. Siapa yang ingin merebut dariku, aku akan siksa dia. Dan yang antaranya adalah dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan dari mengkaji dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ketika dia sombong. Sombong. Saya yang duduk di tengah bersama orang-orang miskin untuk duduk bersimpul itu di depan Syekh Fulan atau alim Fulan. Itu sombong. Jahil, tidak punya ilmu tapi sombong dan enggan untuk duduk dan bersimpul lutut, tawadu, mengambil ilmu dari orang yang berilmu. Walaupun mungkin lebih muda darinya, walaupun mungkin lebih miskin darinya, walaupun mungkin dari sisi nasab tidak lebih mulia darinya. Kapan demikian, maka dia telah terjatuh dalam kesombongan, maka dia pun dipalingkan dari kebaikan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyampaikan dari orang yang lebih muda, atau yang lebih dibawa dari sisi keilmuan dengan kebenaran, wajib bagi dia untuk menerimanya, tidak menolaknya, hanya semata-mata karena yang menyampaikan itu bukan yang lebih mulia atau lebih di atas dibanding dirinya. Makanya adalah kesombongan. Tawadhu adalah seseorang menerima kebenaran dari siapapun datangnya, besar atau kecil, tua atau muda, mulia atau hina, selama itu adalah kebenaran, maka itu adalah dhalatul mu'min. Itu adalah barang hilangnya seorang mu'min yang wajib bagi dia untuk menerima. Kapan dia sombong, dia akan dipalingkan. Dan akan dicabut kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ilmu dan kemuliaan kepada kehinaan. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi tanpa kebenaran. Dan apabila dia melihat setiap ayat, dia pun tidak beriman dengannya. Sombong. Tidak mau tunduk dan beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melihat jalan yang lurus, dia pun tidak mengambilnya sebagai jalannya. Dan apabila dia melihat jalan yang menyimpang kepada kesesatan, justru itulah yang diambil sebagai jalannya. Yang demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan dahulu mereka lalai terhadap ayat-ayat. Wa an mujahidin rahimahullah annahu qala la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Al mujahid jabar rahimahullah, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, imam fi tafsir wal ilm, boleh mengatakan tidak akan menggapai ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dan malu di sini, mustahyin yang menghalangi dia dari kebaikan. Dan ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan malu yang terpuji, malu yang tercela. Dikatakan malu secara majas, namun yang benar, tajawuzan, akan tetapi yang benar itu adalah ad-dha'fu wal khawar, kelemahan dan cacat ketika seseorang melakukan hal tersebut. Malu untuk bertanya ketika dia tidak tahu. Malu untuk duduk bersimpul lutut bersama saudara-saudaranya dalam mengumpulkan ilmu dan mengkaji ilmu dalam keadaan dia butuh ilmu. Malu untuk berkumpul sholat jamaah. Malu katanya. Ini bukan malu yang terpuji, ini malu yang tercela dan terlarang, yang menjauhkan seseorang dari amalan kebaikan. Malu menasehati, padahal dia bisa menasihati. Man untuk mengimami manusia, padahal dia mampu dan punya hafalan yang bisa dia mengimami manusia dengannya. Man untuk berkhutbah dan seterusnya dari wasiat syaitan yang mengatakan dan menggambarkan bahwa saya dia telah malu dan menganggap itu bukan tidak. Ini tidak benar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam Sahih Bukhari, setelah Imam Bukhari rahimahullahu taala mendatangkan asar Mujahid ini, beliau mendatangkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya ni'mal an-nisa nisaul anshar, sebaik-baik wanita adalah para wanita Anshar. La yamna'hunnal haya minal ilm, tidak menghalangi mereka rasa malu dari menuntut ilmu. Tanya tentang perkara yang mereka ingin tanya tentangnya. Di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqqi syai'a ayumnil mar'ah. Al-hadis. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, semuanya Allah SWT tidak malu dari kebenaran sama sekali. Apakah wanita juga ada? Yaitu mengeluarkan air mani. Al-hadis. Tidak menghalangi mereka rasa malu dari bertanya tentang perkara yang mereka butuhkan dari ilmu agama dan perkara agama, keagamaan mereka. Tidak pula digapai oleh orang yang kibar, orang yang sombong, semian talalal. Tetapi enggan untuk berkumpul dengan orang-orang fakir, orang miskin, orang yang sederhana. Sehingga dia pun mencari jalan selain jalan kebenaran. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya di waktu pagi dan petang walaupun mereka adalah fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap dalam status sosialnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyuruh rob mereka di waktu pagi dan petang hanya karena mengharapkan wajah, dan jangan kau palingkan pandangan engkau dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Demikian pernah datang pembesar-pembesar Quraisy pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara di tengah-tengah beliau ada para fuqara, sahabat, jabat dan selainnya. Maka pembesar-pembesar Quraisy tersebut mengatakan, kami mau duduk bersama, akan tetapi usir orang-orang hina ini sekitarnya. Maka itu adalah ayat larangan. Kalau taturudin ladzina yad'una rabbahum, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang harangan. Jangan takabur, jangan sombong dan angkuh. Ingatkan, buang sejauh-jauhnya perkara tersebut, karena itu adalah perkara yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya engkau bisa bersama-sama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan para pengikut Nabi adalah fuqara, adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang serta keterbatasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri orang yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk nabinya kondisi fakir, kondisi keterbatasan, kesempitan. Karena itulah yang lebih mendukung seseorang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sikap sombong dan jauh dari hal-hal yang melalaikan dan menyibukkan mereka dari perkara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha abbaul anbiya al-fuqara. Demikianlah para pengikut nabi kebanyakannya adalah fuqara. Baik. Kemudian kita akan masuk poin berikutnya, insyaallah. Kita ambil pada kesempatan berikut yang saya ada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.